Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif qawluhu fa ma'al ismu fa yu'rafu bi al karajuli wa bi tanwini karajulin wa bil hadithi anhu kata'i darabtu. Perkataan Ibnu Hisham, adapun isim maka dia diketahui dengan al seperti kata ar-rajul dan dengan tanwin seperti kata rajulin dan dengan al-hadith anhu seperti domir ta pada kata dorabtu. Qala al-mu'allif ittasara al-musannifu ala alamatil ismi duna ta'rifihi. Musannif Ibnu Hisham merasa cukup dengan tanda-tanda isim tanpa mendefinisikannya. Jadi Ibnu Hisham hanya menyebutkan tanda-tanda isim tanpa mendefinisikannya. Li'anna hadha huwa alladhi yufidu talibal mubtadi'a. Karena sungguhnya inilah yang akan berguna bagi pelajar pemula. Li'umayyiza bainal asma'i wal af'ali. Untuk bisa membedakan antara isim dan fi'il. Watidahu dhalika bil alamati aktsaru min itidahihi bit ta'rifi. Dan yang demikian akan lebih jelas dengan tanda-tanda daripada dengan definisi. Jadi di sini Ibnu Hisham hanya menyebutkan tanda-tanda isim itu agar bisa pelajar pemula itu membedakan antara isim dan fi'il. Wa qawluhu bi'al, dan perkataan Ibnu Hisham dengan al. Dilihat footnote-nya, kata penulis, hadza ta'biru aula minal alif wal lami. Ungkapan ini dengan al ini lebih tepat daripada ungkapan al-alif wal-lam. Fa'innahu layuqalu fihal al-ha'u wal-lamu. Karena tidak diungkapkan hal itu dengan ungkapan al-ha'u wal-lamu, tapi langsung dengan sebutan hal. Wala fi bal alba'u walamu. Demikian juga pada kata bal, tidak diungkapkan dengan alba'u walamu. Fakadha huna, maka demikian pula di sini al diungkapkannya langsung bi al, dengan al, bukan bil alif walam. Demikian. Jadi penulis menganggap ungkapan al ini lebih tepat daripada mengungkapkannya dengan bil alif walam. Demikian. Nah, jadi perkataan Ibnu Hisham dengan al, ay min alamatil ismi allati tumayyizuhu anil fi'li wal harfi dukhulu al alaihi. Maksudnya adalah di antara tanda-tanda isim yang membedakannya dengan fi'il dan huruf adalah terdapatnya al di kata tersebut, masuknya al di kata tersebut. Mithlu, contohnya qadimal musafiru, yang artinya musafir itu telah datang. Fakalimatu musafirun ismun bidalili dukhulu al alaiha. Maka di sini kata musafir adalah isim dengan dalil terdapatnya al di kata tersebut. Nah, ini tanda pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hisham, yaitu al. Dicontohkan di sini oleh penulis kalimat atau kata musafir pada kalimat qadimal musafiru. Di sini musafir adalah isim karena di situ ada alif lamnya. Jadi setiap kata yang di depannya ada alif lam maka dia isim. Wa qawluhu wa bitanwini, dan pernyataan Ibnu Hisyam dengan tanwin. Hadihil alamatu tsaniyatu, ini adalah tanda kedua dari isim. Wahia tanwinu, yaitu tanwin. Wahua nunun zaidatun sakinatun tulhiku al-akhira lafdan la khattan li ghairi taukidin. Nah, tanwin adalah nun tambahan yang harokatnya sukun yang mengikuti akhir sebuah kata secara lafad, secara verbal, secara ucapan, bukan secara tulisan, dan bukan untuk penguat, bukan untuk taukid. Ini definisi tanwin. Mithlu, contohnya, ja'a Khalidun, ra'aitu Khalidan, marartu bi Khalidin. Nah, pada kata Khalid di sini ada di akhirnya itu tanwin, Khalidun, Khalidan dan Khalidin. Nah, ini contohnya. Wa makna zaidatun, dan makna dari zaidah pada definisi tanwin, tanwin adalah nunun zaidatun sakinatun tulhikul akhira lafdan la khattan li ghairi taukidin. Nah, zaidah di sini tambahan, ai laisat min asli bunyatil kalimati wala min hurufihal asliyati. Jadi maksudnya adalah nun itu bukanlah asal-usul struktur kata tersebut, dan dia bukan huruf aslinya. Nah, ini maksud dari tambahan pada definisi tanwin. Wa qawluna lafdun la khattan, dan perkataan kami pada definisi tanwin, lafdun la khattan, yaitu nun tambahan yang sukun mengikuti akhir isim secara lafaz, secara verbal, tidak secara tulisan. Ai maksudnya ialah lil istighna'i 'anil nuni bi tikraril harakati, untuk menghilangkan huruf nun tersebut dari tulisan dengan cara pengulangan harokat. Fayakunu akhirul ismi dhammataini aw fathataini aw kasrataini, sehingga akhir isim itu ditulis dengan dua dhammah, dua fathah, atau dua kasrah. Jadi harokatnya jadi diulang, jadi double. Tidak ditulis huruf nun di akhirnya. Jadi diganti huruf nunnya itu dengan penggandaan harokat. Nah, ini definisi tanwin, dan ini merupakan tanda isim yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Jadi setiap kata yang di akhirnya itu tanwin, maka dia isim. Qauluhu bil hadithi anhu, perkataan Ibnu Hisyam dengan al-hadis anhu, ay tatahaddatsu anil ismi wa tadummu ilaihi ma tatimmul bihil faidatu. Bil hadisi anhu maksudnya adalah engkau menceritakan isim itu. Jadi engkau menjadikan dia itu subjek pembicaraan. Engkau membicarakan isim. Jadi dia atau isim itu menjadi subjek dalam pembicaraan. Wa tadumu ilaihi ma tatimu bihil faidatu, dan kau gabungkan kepadanya sesuatu yang menyempurnakan faidah. Ini maksud dari al-hadith anhu. Kaqaulika, seperti perkataanmu, dakhala asimun, asim telah masuk. Fa'asimun ismun, maka asim adalah isim. Li'annaka qad haddatha anhu bidukhuli, karena engkau membicarakan asim, diberi keterangan peristiwa masuk. Maka asim adalah isim. Tandanya bil hadith anhu, dengan dijadikan subjek dalam pembicaraan. Fa ayyu kalimatin tatahaddatsu anha fahiya ismun, maka kata apapun yang kau jadikan dia subjek dalam pembicaraan, maka dia isim. Nah, mungkin bisa kita kasih contoh yang lain, misalnya huwa. Huwa fil masjidi. Artinya dia di masjid. Di sini huwa adalah isim. Tandanya apa? Karena dia dijadikan subjek dalam pembicaraan. Digabungkan kepadanya kata yang lain, yaitu fil masjidi. Maka huwa isim. Huwa fil masjidi. Karena dia dijadikan subjek pembicaraan. Bil hadis anhu. Contoh lain misalnya alladzi yajlisu Muhammadun. Yang duduk itu adalah Muhammad. Di sini alladzi adalah isim. Tandanya mana? Tandanya al hadis anhu. Karena dia yang dijadikan subjek dalam pembicaraan ini. Digabungkan kepadanya kata-kata yang lain yang menyempurnakan faedah. Contoh lain misalnya jalastu, artinya saya telah duduk. Tu di sini adalah isim. Tandanya al-hadis anhu. Karena dia dijadikan subjek pembicaraan, dia menjadi subjek pembicaraan di sini. Diberi digabungkan kepadanya kata lain yang menyempurnakan faedah, yaitu duduk. Nah, ini maksud al-hadis anhu. Wa huwa ma'na qawlihim al-isnadu ilaihi. Dan ini al-hadis anhu, ini makna dari perkataan mereka para ahli nahu, al-isnadu ilaihi. Isnad ilaihi bimakna antun siba ilaihi ma tahsulu bihil faidatu. Yang maknanya kau menyandarkan kepadanya sesuatu yang menghasilkan faedah. Jadi dia dijadikan sandaran, dia dijadikan patokan. Kata-kata lain yang di situ yang menyempurnakan faedah itu menyandarkan diri kepada dia semua. Ini istilah lain dari al-hadith nahu, yaitu al-isnad ilaih. Maknanya sama, yaitu dia dijadikan subjek pembicaraan, atau maka dia menjadi sandaran dari kata-kata lain yang menyempurnakan faedah. Wa hadhil alamatu tsalitsatu wa hiya min anfa'il alamati lil ismi. Nah, jadi ini adalah tanda ketiga al hadis anhu, dan dia termasuk tanda yang paling berguna bagi isim. Wa bihastudilla ala ismiyati dhamairi. Dengan tanda inilah dijadikan dalil isimnya domir. Jadi domir itu dikatakan isim atau termasuk isim, tandanya ialah al hadis anhu. Kata i fi nahwi kumtu, seperti ta, domir ta pada kata kumtu, ku telah berdiri. Li anna dhamaira la taqbalu ayya alamatin min alamatil ismil ukhra. Karena domir-domir itu tidak menerima tanda apapun dari tanda-tanda isim yang lain. Nah, ini tiga tanda yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Matan Qatrun Nada. Al tanwin dan al hadis anhu. Al ini, jadi tanda-tanda ini yang pertama terletak di depan kata, yang kedua di akhir kata, dan yang ketiga itu dilihat dari makna dari kata tersebut. Apakah dia sebagai subjek atau sandaran di sebuah kalimat atau bukan, dilihat dari kedudukannya. Nah, qala al-mu'allif wa qad iktasara al-musannifu ala hadhihi al-alamati tsalatsi, dan penulis sungguh telah mencukupi diri dengan tiga tanda ini. Jadi penulis Ibnu Hisham hanya menyebutkan tiga tanda ini, li'annaha asyharu wa awdahu min ghairiha, karena tiga tanda ini yang paling terkenal dan paling jelas daripada yang lain. Penulis menyebutkan tanda-tanda isim yang lain. Qala al-mu'allif lil ismi alamatun ukhra. Isim itu memiliki tanda-tanda yang lain, minha di antaranya maji'ul kalimati majruratan. Kata itu datang dalam keadaan majruroh, dijarkan, majrur. Sawa'un bil harfi au al idhofati au tabaiyati, sama saja dia majrur dengan sebab huruf idhofa atau tabaiyah sebagai pengikut. Sebagai nahwu, contohnya nahwu dhahabtu li ziyarati alimin jalilin, contohnya pada kalimat dhahabtu li ziyarati alimin jalilin, artinya aku pergi untuk mengunjungi seorang alim yang mulia. Di sini ziyarati ini majrur dengan sebab huruf jar li, alimin ini majrur dengan sebab dia sebagai mudhof ilaih, jadi dia majrurnya bil idhofah. Kemudian jalilin ini majrur dengan sebab tabi'iyah, jadi dia majrur karena sebagai tabi', sebagai na'at di sini. Nah, ini semuanya isim karena dia tandanya majrur, karena dia itu datang dalam keadaan dalam bentuk majrur. Au munadatan, atau kata itu datang dalam bentuk sebagai munada, sebagai sesuatu yang dipanggil. Nahu ya Khalidu, contohnya pada kata ya Khalidu. Khalidu di sini isim karena dia munada, datang setelah huruf nida. Contoh ya Khalidu tamahal fi sayrika, wahai Khalid, perlahanlah dalam perjalananmu. Jadi pelan-pelan jalanmu. Artinya itu kalimat. Au mudhofatan, atau yang ketiga dia kata tersebut datang dalam keadaan sebagai mudhof. Nahu kitabu talibil ilmi jadidun, contohnya pada kalimat kitabu talibil ilmi jadidun, kitab penuntut ilmu itu baru. Di sini kitabu dia isim, kenapa? Karena dia di sini sebagai mudhof. Talibi juga isim karena dia juga selain mudhof ilaih dia juga mudhof. Demikian. Au yang keempat, majmu'atan, atau isim itu dalam keadaan dijamakkan. Nahwu contohnya abu-abu rizqi kathiratun, artinya pintu-pintu rezeki itu banyak. Abu-abu di sini jamak dari babun, maka di sini abu-ab adalah isim. Al-musawkuratan, atau yang kelima, tanda isim yang lain ialah dia ditasgir, dikecilkan. Nahu contohnya Husainun asja'u min akhihi, contohnya kalimat pada kalimat Husain lebih berani daripada saudaranya. Di sini Husainun maksudnya yang jadi contoh, dia itu musaghorah dari kata Hasanun, dia itu dikecilkan dari tasghir dari kata Hasan, ditasghir jadi Husain. Contoh lain misalnya Kitabun ditasghir jadi Kutaibun. Tasghir ini artinya mengecilkan, misalnya kata kitabun, maka ini buku biasa. Kalau kutaibun berarti buku kecil. Nah, ini tanda-tanda isim yang lain yang disebutkan oleh penulis. Ada lima, majrur, kemudian munada, mudof, majmu'ah, dan musawwar. Wa innama ta'addadat alamatul ismi lita'adudil asma'i. Nah, isim itu banyak tanda-tandanya karena dia beraneka ragam, banyak jenisnya. Fal alamatu qad tasluhu li ba'dhin minha wa la tasluhu li akhara. Dan sebuah tanda kadang cocok untuk sebagian dari isim-isim itu dan kadang tidak cocok. Kama dzukira fi syarhi, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan. Seperti domir, dia itu tandanya al-hadis anhu, cocoknya dengan al-hadis anhu, tidak dengan yang lain. Demikian penjelasan dari tanda-tanda isim dari kitab Ta'jilun Nada bisyarhi Qatrin Nada. Wallahu a'lamu bissawab.